Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rasulullah SAW yang di kulli wa kafa billahi shahida shalla la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa shalla anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma la sahla illa ma ja'alahu sahla wa anta taj'alu hasna idha shi'ta sahla rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Mu'minin mu'minat salimin dan salimat hadirat Allah. Alhamdulillah di siang hari Ramadan saat kita melaksanakan siang Ramadan dan jam seperti ini bagi salimin dan salimat waktu yang tepat untuk tidur. Maka dari itu saya mohon maaf kalau mengganggu waktu tidurnya, karena memang ini jamnya orang beriman istirahat. Ya, ini serius bahwa orang-orang beriman atau pemantau akan membalikan seluruh proses, membalikan dengan paksa semua hal yang selama ini memang sudah tidak sejalan dengan konsep Allah yang telah menciptakan. Ramadan dalam banyak hal memaksa kita, dan beberapa hal Ramadan memaksa kita untuk mengadu ulang semua kehidupan kita. Dan ini ternyata yang Allah pilih untuk kita, karena manusia ini ketika diberikan wewenang besar itu seringkali rusak hal itu di tangan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia kepercayaan untuk menjaga Alkitab sebelum Al-Qur'an, kitab-kitab sebelumnya diturunkan Allah, bima suhfiru min kitabillah, mereka diminta untuk menjaga kitabullah. Tapi karena manusia yang menjaga, disuruh menjaga kitabullah, ya diusah, dia acak-acak. Untuk itu maka perhatikan kitab suci sebelum Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil dan yang lainnya, itu diusah sampai hari ini. Hari ini bahkan kabarnya selalu ada pertemuan di kalangan para penginjil, bahkan para uskup, untuk membicarakan tentang ayat mana yang harus dikaji ulang untuk diubah, dalam banyak hal diubah. Maka itu kalau teman-teman membeli Injil tahun 60-an, 70-an dengan Injil tahun 2000-an, ada banyak yang berbeda. Tapi Anda beli Al-Quran, ya dari kapanpun Al-Quran sama, mau cetakan manapun Al-Quran sama. Maka dari itu banyak hal yang kalau diserahkan kepada manusia itu dirusak oleh tangan manusia. Kita ini diserahkan Alkitab aja kita rusak, kita berani merusak kitab Allah, apalagi diserahkan fisik ini kita pikir punya kita, gitu ya. Kalau orang bicara fisik itu kesannya punya saya, gitu ya. Tangan saya, kepala saya, kaki saya. Maka dari itu begitu itu diserahkan kepada kita untuk kita menjaganya, kita rusak juga. Kita rusak juga. Waktu yang Allah berikan pada kita sudah Allah atur, kemudian kita disuruh menjalani waktu itu, kita rusak juga. Maka dari itulah walaupun malaikat tidak pernah tahu sebelumnya bahwa manusia itu merusak, tapi malaikat setidaknya punya gambaran tentang makhluk sebelumnya. Jadi Allah akan menciptakan Adam sebagai khalifah di bumi ini. Maka ternyata benar kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah kau ya Allah akan menjadikan di bumi orang-orang yang hanya akan merusak dan menumpahkan adalah itu ketika itu Allah perlu memberitahu bahwa Allah akan menciptakan khalifah itu. Dan dia benar, manusia tugasnya yang tugasnya memperbaiki, ternyata kalau disalahi rusak. Untuk itulah hanya di tangan orang-orang beriman bumi ini menjadi baik, karena mereka punya iman, mereka mengikuti aturan yang menciptakan bumi. Nah ini yang kita lihat hari ini, bahwa kemudian segala hal menjadi rusak, itu faktornya. Faktornya adalah diserahkan peradaban ini bukan pada orang beriman, karena orang berimannya tidur ya. Orang berimannya tidak hadir di kancah peradaban ini, kita ini hanya penonton dari ini. Maka nanti kita akan lihat bagaimana itu dihadirkan kembali. Nah, Ramadan yang Allah sediakan setahun sekali itu mengatur ulang, mereset, diatur ulang gitu, sesuai dengan aturan takdirnya. Ya, kan kita ada, kalau kita bulan gadget ada factory settingannya gitu ya, settingannya takdir aja. Dikembalikan. Kan kalau laptop saya ini ada virusnya, kemudian diberi antivirus beres, oke. Okay. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan, maka biasanya diinstal ulang. Kalau diperhatikan kurang lebih itu ilustrasi Ramadan. Nanti kita lihat beberapa. Karena ketika kita diserangi apapun, kita rusak. Maka tanpa iman semua rusak. Dan inilah yang menjadi jawaban atas pertanyaan tentang orang hari ini yang merasa bahwa peradaban hari ini adalah peradaban yang dahsyat, yang luar biasa, yang telah berkembang melebihi apa yang telah ditemukan oleh Islam di abad pertengahan. Karena itu salah fatal, salah dari dua sisi. Sisi pertama mereka salah karena memang nanti akan saya tunjukkan bahwa ternyata banyak ilmu yang ditemukan Islam itu hilang. Hari ini tidak bisa bahkan digali oleh para ahli hari ini. Yang kedua adalah sisi iman itu yang tidak ada. Kalau sisi iman itu tidak ada, penemuan kehebatan itu tidak ada yang menjamin bahwa dia tidak rusak. Itu masalah. Tapi perhatikan aja ini, bagaimana bumi rusak. Ya. Saya pernah nonton satu film dokumenter tentang anjuran para ilmuwan barat agar kita rame-rame keluar dari bumi. Exodus from the earth. Tidak diajak keluar dari rame-rame itu. Tapi mereka juga bingung gimana caranya keluar dari bumi. Terus mau pergi kemana? Ya, mereka terus mencoba pengganti. Ada satu wawancara di Inggris, saya di televisi Inggris. Wawancara itu mengundang salah satu ilmuwan NASA. Kemudian begitu di wawancara itu, si wawancara pertanyaannya agak menusuk tajam pada ilmuwan NASA. Pertanyaannya adalah, Anda ini ilmuwan NASA dengan program keluar angkasa sana, itu menghabiskan uang yang sangat besar dari penelitiannya hingga keberangkatan hingga pulang itu menghabiskan dana yang tidak besar, yang tidak kecil, sangat besar. Sementara di bumi ini kelaparan dalam jumlah yang sangat besar. Mengapa tidak program Anda digunakan untuk menutup kelaparan di muka bumi? Uang-uang budget yang ada. Ini pertanyaannya, jadi mereka sendiri sekarang mulai mempertanyakan itu. Mulai mempertanyakan itu, karena bicara masalah fungsi, manfaat. Kan ini juga menjadi hal yang menarik. Kalau kemudian salah satu yang dicari, upamanya, salah satu target adalah mencari pengganti bumi, sebenarnya pertanyaan paling mendasar adalah, adakah manusia ini cocok untuk tempat lain selain bumi? Tanya dulu sama yang menciptakan manusia. Tanya dulu sama yang menciptakan semesta ini. Apakah manusia memang cocok tinggal di selain bumi? Kalau memang sudah tidak cocok jawabannya, kalau memang diciptakan hanya untuk di bumi, dan tidak memilih tempat lain, ya, tanyakan pada ahli, pada para ulama. Kalau sudah begitu, tidak ada gunanya. Anda hanya membuang, menganggurkan uang meneliti hal yang tidak mungkin. Kan begitu. Bahwa kalau kemudian diminta oleh Allah ditantang untuk bisa menembus langit, memang benar. Ya ma'asyar al-jin wal ins, in istata'tu an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Baik sekalian jin dan manusia, kalau kalian bisa tembus langit dan bumi, tembus saja tanpa Allah, ya. Tapi kemudian itu yang kemudian harus dikatakan. Karena Allah SWT firman, la tanfudhuna illa bisultan, kalian tidak akan bisa menembusnya kecuali dengan kekuatan besar. Maka begitu di dalam acara itu begitu ditanya, salah satu yang dibanggakan, ya, salah satu yang dibanggakan oleh ilmuwan NASA itu adalah foto yang mereka ambil tahun 70-an kalau saya tidak salah, ya, yang kemudian mereka mengatakan bahwa lihatlah kami menemukan fakta tentang bulan. Ini foto belahan yang ada di bulan ini menunjukkan pada sebuah masa bulan ini pernah retak walaupun tidak belah. Berapa yang dihabiskan untuk mengeluarkan kalimat itu? Dan betapa murahnya seorang muslim ketika dia membuka surat Al-Qamar, iqtaraba as-sa'atu wa syaqqa al-qamar. Kiamat telah dekat dan bulan telah terbelah. Maka itulah efektifnya pelajaran Islam itu. Ya. Islam punya panduan, lalu sebelum diberatkan punya panduan. Karena itu kemudian panjang lebar orang telah menggali, menghabiskan umur, menghabiskan harta, potensi. Tapi kemudian ternyata ujung-ujungnya ada sesuatu yang tidak mungkin, bahkan kemudian telah menimbulkan banyak hal. Maka panduannya adalah kembali ke keluarga. Jadi Ramadan ini memberikan, Allah ingin bahwa kalaupun rusak tetap ada satu bulan di mana muslim ini dipaksa, sekali lagi dipaksa oleh Allah untuk memperbaiki yang sudah dirusak selama 11 bulan. Maka kemudian bersyukur, kita ini bersyukur ketika masih berada Ramadan seperti ini. Mari saya tunjukkan beberapa poin tentang bab ini. Bahwa Ramadan memang disediakan Allah sebagai bulan ibadah, tetapi sangat banyak manfaat di sekeliling pembahasan Ramadan itu yang mengatur Allah. Kalau secara spiritual, kali-kali ini sudah pernah disampaikan di sini. Kalau secara spiritual, ini salah satu manfaat positif. Ya. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, di kitab beliau Ustadz Wa'idi Wa'iyah Ustami, matalu syuhur ya iznai asyar kamatali awladi aku, perumpamaan bulan yang berjumlah 12 itu seperti anak-anak aku. Wagama'anna Yusuf ahabu awladi aku ilai, sebagaimana Yusuf adalah anak yang paling dicintai aku. Kadzalika Ramadan ahabbus syuhuri ilallah. Begitulah Ramadan sebagai bulan yang paling dicintai Allah. Itu satu. Ilustrasi dibuat oleh Imam Al-Jauzi. Yang kedua, wa kana Allah farallahu bi da'wati wahidin minhum wa huwa Yusuf. Sebagaimana Allah mengampuni ke-12 anak Yakub hanya dengan doa salah satu di antara mereka, yaitu doanya Yusuf. Ini adalah doa Yusuf yang diabadikan di surat Yusuf. Jika saudara-saudaranya minta maaf atas masa lalunya di mana mereka jahat dulunya waktu Yusuf masih kecil dibuang ke sumur itu, kemudian belakangan mereka tahu dan mengenali ternyata pemimpin Mesir, menteri perekonomian Mesir itu adalah saudara mereka yang dulu mereka buang, yaitu Yusuf alaihissalam. Kemudian mereka minta maaf dan Yusuf berkata, la tasrifa alaikumul yawm yaghfiru Allahu lakum. Kata Yusuf, tidak masalah buat kalian dan sudah saya maafkan, mudah-mudahan Allah memaafkan kalian. Jadi Yusuf dengan lapan hatinya mendoakan. Makanya kalimat ini pun dipakai oleh Nabi Muhammad SAW saat beliau menaklukkan kota Mekah. Waktu Nabi SAW masuk ke kota Mekah, orang-orang Quraisy, para pemimpin negeri Quraisy yang masih tersisa, mereka meteran kumpul di sekitar Ka'bah. Nabi Muhammad SAW naik di atas atau di pintu Ka'bah itu. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Mata dhunnun an yuf'ala bikum?" Menurut kalian, kalian mau saya apakan? Ya, karena itu jahatnya luar biasa. Orang-orang itu jahatnya luar biasa, berani besar. Menurut kalian mau saya apakan kalian? Coba pikirkan. Orang sudah kebetulan ditanya begitu. Mereka mengatakan, "Aku mencari itu mengasih dari engkau kan saudara kami yang mulia, engkau juga anak dari saudara kami yang mulia." Nah, ini orang harus saya kalah bahasanya. Ya. Maka disitulah Nabi Sosalam mengatakan, dari Tuhan, kata-kata lima, Nabi Sosalam mengatakan bahwa, "Pergilah kalian, pergilah di dalamku, fa'antumun kulangkoh, pergilah kalian, kalian semua bebas, kumaafkan." Nabi mengatakan, "Hari ini saya ingin berkata seperti Yusuf berkata pada saudara-saudaranya, 'La tathriba 'alaykumul yawm yaghfirullahu lakum.'" Ini kelapaan hati yang luar biasa. Saat Nabi mampu membalas dan sah untuk membalas dengan syariat Islam, sah untuk membalas dengan aturan, tapi Nabi memaafkan. Ini yang oleh sejarah disebut sebagai al-'afwu 'indal maghfirah, mampu memaafkan saat mampu membalas. Itu dahsyat. Itu pemaafan paling dahsyat. Ada orang yang mengatakan, "Saya orang yang memaafkan. Ada orang yang nyakitin saya, ya kan, saya maafkan dia. Kok Anda maafkan dia, Pak, saya bisa balas?" Itu karena Anda tidak bisa balas. Jangan-jangan kalau Anda bisa membalas, jangan-jangan Anda balas. Kan puasa sunnah di luar Ramadan banyak. Banyak sekali, ya. Kita disuruh Allah disunahkan oleh Rasul puasa Senin Kamis, kita enggak puasa. Ya, ada jauh enggak juga. Pilihannya banyak. Sudahlah, kalau enggak jauh enggak Senin Kamis yang sedikit ya. 3 hari setiap pertengahan bulan, ala yang mungkin enggak juga. Sudah enggak usah itu ya, setahun sekali. Asyura, Tsasu'a, Arafah, enggak juga. Ya. Pada semua puasa itu tawarannya ampunan. Tawarannya, betul kan? Tawarannya ampunan. Ketika kita oleh Nabi diminta untuk puasa hari Arafah, Yaum Arafah, Yukafir as-sanat al-maldiyah wal-hadirah, bahwa hari Arafah yang dipuasa itu, Saum Yaum Arafah itu mengampuni kesalahan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ampunan, jadinya ampunan. Tidak kita ampunan. Maka Allah paksa Ramadan, tidak ada pilihan, ayo puasa, tidak ada pilihan, harus puasa. Allah paksa, janjinya sama, ya janjinya sama. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, sama kan? Sama janjinya. Siapa yang siang yang puasa Ramadan dengan iman dan ada yang mengharap pahala Allah, maka Allah akan, maka akan diampuni atas dosa-dosa yang telah lalu. Kan tidak mau ngambil yang sebelah sebelah. Oh, kalau maha baik pada Ramadan, masya Allah, maha baik pada Ramadan. Di luar bulan Ramadan, ayat tahajud kan sering kita lewati. Wa minal laili fatahajjud bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam, tahajudlah kalian sebagai sunnah bagi kalian. Mudah-mudahan Allah memberikan, Allah akan memberikan tempat yang mulia kepada kami. Ayat sepanjang itu yang kelihatan gede cuma karena sunnahnya juga. Nafilatanlah sunnah, namanya juga sunnah, kan saya boleh gak melakukan. Jadi kelihatan, ayatnya panjang kan? Yang kelihatan gede cuma karena sunnah ya. Kim babinal layli fatahajjud bihi, dari sebagian malam bertahajudlah kalian. Nafilatanlah sebagai sunnah bagi kalian. Asa ia ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Allah SWT memberikan tempat yang mulia. Maka janji yang belakang pun tidak kelihatan di mata kita. Akhirnya sulit buat kita untuk bertahajud. Maka Ramadan dipaksa untuk kita qiyam. Kan tarawih itu sebenarnya qiyam Ramadan. Bahasa Nabi adalah qiyam. Tarawih adalah bahasa para ulama. Nabi SAW menyampaikan dalam bahasa qiyam Ramadan. Kalau bangunnya susah, dimajukan oleh Allah. Ayo dimajukan, nanti sisa langsung terawih. Dipaksa Allah ambil. Tujuannya sama, Tujuannya sama. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan qiyam Ramadhan dengan iman dan hanya mengharap pahala Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sama lagi. Jadi kita dipaksa. Kenapa? 11 bulan sudah kita harus sampai dari kita. Mari paksa Allah untuk kita mengambilnya. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya, ada banyak hal yang kemudian kita dipaksa Allah untuk mengambil. Seperti kita sholat, ya, insyaAllah. 11 bulan berlalu, sholat wajib kita entah di jam berapa ada. Ya. Zaman ini kan waktunya belum habis, Pak. Ya. Dan kita lupa kalau waktu-waktu sholat-sholat tertentu merupakan tanda kalau kita munafik atau bukan munafik. Ya. Di antaranya sholat asar, sangat jelas Nabi SAW menyampaikan. Karena orang munafik punya cara yang khas untuk sholat asar. Ya. Mereka menunda waktu hingga menghabis waktunya, nanti tangguh, ya. Sebentar lagi sampai waktu menjelang habis. Kemudian dia sholat seperti ayam mematuk jagung atau mematuk makanannya, mematuk biji-bijian. Kemudian tidak ada zikir pada Allah SWT. Harus sudah pakai waktu ya. Jadi sholatnya cepat, ya. Kan ayamnya makannya gak ada yang pelan-pelan. Kalau matuk kan gak ada yang khusus ayamnya. Kan gak ada yang matuk, kan cium itu ayam sakit. Gak ada. Ya matuknya itu. Dan begitu sholatnya. Sholatnya begitu. Kemudian tidak ada pikir sama sekali. Itu orang munafik kata Nabi sampai ya. Ramadan memaksa kita, ya. Dan masyarakat. Entah dari mana kekuatan itu hadir. Seperti kita lihat, kita rasakan dari hari ini. Dari mana itu kekuatan hadir? Bahwa kemudian kita bersemangat untuk hadir di sholat tepat waktu, di majelis ilmu dan seterusnya. Jadi Allah begitu maha sayangnya pada kita, kita diberikan pemaksaan. Maka itu benar kalimatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kadang-kadang manusia itu harus diikat pakai rantai, di rantai itu kemudian ditarik rame-rame masuk surga. Dibiarkan masuk surga, dibiarkan, ya, diberi keluasan atas nama demokrasi bapaknya masuk surga ya. Diikat aja rame-rame, ditarik masuk surga. Ada kebaikan yang ternyata harus dipaksakan. Tidak semua harus pilihan. Setiap Ramadan tidak ada pilihan. Wajib puasanya wajib. Zakat fitrahnya wajib. Coba lihat zakat fitrah. Zakat fitrah itu tidak ada nisabnya. Zakatnya ada nisabnya. Kalau kita punya tabungan, yang punya tabungan di rekening kita atau di mana pun tabungan kita berupa uang, dia tidak semuanya wajib zakat. Sebelum mencapai nisab batas minimal, bagaimana kita ketahui aturan zakat, ya tidak wajib zakat. Itu pun bayarnya baru setahun lagi nanti. Muter setahun baru bayar. Kalau kita punya bisnis, perdagangan, tidak semua perdagangan harus membayar zakat. Karena yang wajib zakat adalah yang mencapai nisab, itu pun bayarnya setahun kemudian. Dan sejak nisab pertama tercapai. Tapi zakat kita tidak ada nisabnya. Ya, tidak ada nisabnya. Tidak ada hitungan setahunnya. Asal di menjelang akhir Ramadan Anda punya makanan yang cukup untuk Anda dan keluarga, dan masih ada yang tersisa, berikan pada orang fakir miskin. Dipaksa. Jadi infak dipaksa ya. Maka dari itu kalau ada orang berinfak mumpung kaya, nah susah itu. Zakat fitrah itu ngajari kita infak gak perlu kaya. Zakat fitrah kan gitu. Zakat fitrah dari soal hari ini saya punya beras cukup untuk hari ini, esok dengan keluarga saya. Ada kelebihannya, kemudian itu diberikan kepada fakir miskin. Zakat fitrah. Saking Allah ingin memaksa dan mengajari kita bahwa orang berinfak tidak usah menunggu. Ya. Baik. Kemudian banyak hal yang lain. Ini pernah saya bahas, kalau saya selalu ingat di sini tentang waktu. Waktu juga Allah akan ulang. Allah terulang. Dia terulang waktu kita dipaksa dengan Ramadan. Ini waktu Nabi SAW di waktu normal. Ya, kalau jam itu pendekatan saya karena jam itu bergeser-geser. yang hanya pendekatan saja. Rasulullah SAW, beliau sudah istirahat malam selepas salat isya. Tidak ada malam, sudah ada malam. Sebagaimana kalimat Aisyah radhiyallahu anha pada Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Ketika Urwah masih ngobrol setelah isya dengan temannya, ya, kemudian setelah itu Aisyah memberikan teguran, kata Aisyah bahwa tidak begini Rasul menghabiskan malam. Rasul tidak suka tidur sebelum isya, dan Nabi tidak suka melek setelah isya, kecuali ada urusan khusus. Sudah ada malam, tidak ada namus setelah isya. Tidak ada. Libur Pak, tidak apa-apa, tidak ada. Tapi lihat, sebelas bulan, ya, sebelas bulan sudah kita hancurkan. Waktu kita tidur jam berapa? Jam berapa kita istirahat, betul? Kita hidup, apa rasanya? Apa rasanya? Entah karena kita masih terjebak macet di Jakarta ini, gitu ya? Atau apapun rasanya, jam berapa kita hidup, jam berapa kita? Saya hanya khawatir dengan satu hadis Nabi SAW. Ada hadis Nabi, Nabi SAW mengatakan innama ahlaka man kana qablahu kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang pernah menghancurkan umat sebelum kalian adalah umat sebelum kalian itu terlalu banyak nanya, tapi bukan untuk ilmu. Nanyanya untuk justru lepas dari tanggung jawab. Masih kan bisa orang-orang dari Israel yang justru memberi saksi soal Al-Qur'an, ya, nanya sampai ini sendiri. Tapi karena mereka sebenarnya tidak mau memberi saksi perintah Nabi Musa. Jadi intinya nanya kan bukan untuk mencari ilmu, tapi nanyanya untuk lari dari kewajiban atau untuk mengambil yang haram. Mengambil haram itu hijab. Jadi kalau saya dapat uang, saya tanya seorang ustaz, gimana ustaz, ini saya dapat uangnya dari begini. Saya bilang, itu gak boleh, gak boleh haram. Saya datang lagi ustaz yang lain, jawabannya sama, sampai 10 ustaz jawabannya sama. Saya cari sampai ketemu yang ke-13, ya. Baru kemudian, ayo boleh, sampai bilang kenapa itu gak ganti fikir. Saya bilang, ah ini baru ustaz, siapa bagus. Ini baru nanti benar, bijak ini baru. Anda saya nanya, atau mau menghalalkan yang haram? Tidak. Terlalu banyak bertanya, tapi untuk tujuan yang tidak baik. Satu. Yang kedua kata Nabi, wakhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ini masalah kita tadi. Terlalu sering kita berbeda dengan Nabi. Ya kita biasa. Kita hari biasa tidur jam berapa? Jangan-jangan kita baru tidur, Nabi sudah bangun. Nabi tidur, kita masih melek. Apa gak sering beda ya, Mak? Jadi, Nabi SAW tidur, Mbak Aisyah. Nabi Allah berita bangun, tengah malam kita baru tidur. Ya Ayuhal Muzzakir, Umir Layla, Illa Qalila, Nisfahu. Kan boleh tahu dengan Muhammad. Kalau orang yang bersimul bangun di malam hari, setengahnya, tengah malam. Awil kusmidhu qalila awzid alaihi. Kurang atau lebih sedikit. Kisah hal itu. Itu bangunnya Nabi SAW. Baik, jadi artinya bahwa langsung kita berbeda dengan Nabi. Jadi Nabi bangun, kita baru tidur. Nabi tidur, kita masih ngobrol, masih melek. Nabi SAW mulai sahur, kita sudah berhenti sahur. Iya. Nabi mulai sahur, kita suruh berhenti sahur. Jadi terlalu bersih berbeda. Hari ini sudah nampukkan dalam hari sahih, Masya Allah. Sahih Bukhari. Bagaimana ketika Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ditanya oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dua sahabat Nabi yang saling menuntut ilmu, saling belajar antara mereka. Karena Zaid bin Thabit berkata, "Tasaharna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah sahur pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qama ila shalah, begitu selesai sahur Nabi berangkat untuk sholat. Siap-siap untuk sholat. Kemudian kemudian Anas yang mendengarkan kalimat Zaid bertanya, "Amkan apa sahur wa adzan? Berapa jarak antara sahur dan adzan?" Jawaban Zaid, "Aqdara 50 ayat." 50 ayat dibaca. Ya, kita sudah berarti sahur kan? Kita sudah berarti sahur. Karena 50 ayat dibaca itu nanti baru mulai sahur. 50 ayat dibaca paling 15 menit, 20 menit. Oke? Kita sudah berarti sahur karena imsak. Imsak berhenti. Jadi kita tahu sih beda dengan Nabi kita. Ya, Nabi mulai sahur, kita suruh berhenti. Hei, imsak, berhenti. Kata Nabi yang pernah menghancurkan umat sebelum kalian, banyak bertanya di tempat yang salah tadi, menjelaskan, dan berbeda dengan nantinya. Itu menghancurkan kalian. Ya, menghancurkan kalian. Kalau ikuan banyak di sini, sering berbeda dengan nantinya. Ya. Ini mau menyebabkan kehancuran kerusakan. Ini salah satu. Tapi begitu muncul Ramadan, kita masuk Ramadan, dipaksa kita untuk mengatur ulang waktu sesuai yang Allah dan Rasulnya inginkan. Betul kan? Coba, kita bangun jam berapa? Kalau Ramadan, subuh. Enggak, sebelum subuh kita bangun, betul kan? Karena kalau kita bangun subuh, enggak sahur kan? Betul. Alangkah rumitnya di luar Ramadan kita bangun subuh. Gak usah stress sebelum subuh. Subuh rumit sekali kita bangun. Tapi Ramadan kita pasti. Makanya Allah memaksa kita untuk kita kembalikan waktu sesuai yang Allah inginkan. Begini, waktu yang terima itu. Manusia itu waktunya begini kalau mau kaya. Kita saya menyampaikan materi ini panjang lebar. Selesai saya menyampaikan materi, disalami oleh seorang bapak yang nyeret tangan dan kakinya karena bekas stroke. Kemudian saya bilang, "Pak Budi, mengapa saya setelah ini baru mendengar materi ini?" Saya bilang, "Kenapa, Pak? Ini saya stroke seperti ini, salah satunya dulu saya itu tidur hampir gak pernah di bawah jam 12. Walaupun gak ada kerjaan juga, karena sudah selesai tugas, semua kerjaan selesai, nyari musuh ya kan, duduk bareng di pos atau ngobrol sama teman-teman sekitar rumah. Ya kalau gak ada isengan ya main bablas sekali-kali. Gak judi sih Pak, saya cuma iseng aja. Habiskan waktu." Ini dampak salah satunya stroke. Jadi kalau kita langgar berbeda dengan Nabi kita, kita langgar aturan Allah dan Rasulnya, rusak di sini, rusak alam ini, rusak waktu kita, rusak produktivitas kita, rusak segala. Maka jangan larang Allah dan Rasulnya. Jangan. Karena Allah yang Maha tahu tentang penciptaan malam dan siang, pengaturan segala itu. Baik. Bila di Ramadan membaikkan. Kalau kita sekarang ada yang Ramadan, ya Raweh itu. Raweh itu kan begitu selesai Raweh, tidak tahu saya di tempat tentu jam berapa selesai Raweh itu kira-kira. Sampai berapa selesai? Berapa selesai? Atau setengah sembilan kali ya? Di tempat saya Raweh jam 9 belum selesai di tempat saya tinggal. Tidak ada sama hanya sejus lagi, hanya sejus. Kalau sejus mungkin saya sejus 10 lagi, sejus 9 lagi, ya sejus 9 lagi, ambil sejus 9 lagi, selesai. Yang paling utama kalau Anda punya anak, begitu selesai, sejus 9 pulang, gitu kan? Lagi anak kecil baru belajar siang komodon umpamanya. Apa kalimat Anda? Apakah Anda membiarkan dia memandangi televisi berlama-lama atau melek berlama-lama? Kita akan segera katakan pada dia, cepat tidur nak. Kenapa? Karena nanti harus bangun sebelum subuh untuk sahur. Itu waktu jalan beriman. Selesai tugas ibadah malam tidur. Tidak ada perpanjangan waktu untuk yang lainnya. Hanya ketika ada urusan muslimin yang mendesak dan itu harus selesai malam itu, maka itu baru Nabi SAW mengatakan malam sampai selesai. Sebenarnya kita rusak malam kita. Ramadan mengembalikan, dipaksa kita untuk mengembalikan waktu. Terus tidur siap ya. Oh tidur siap ya. Saya yang orang kafir yang beli besok ya. Nah, orang imannya tidur, orang kafirnya yang beli ya. Kita ada poin Ini juga hasil dari penelitian mereka kan, pemberantian jauh lebih bawahnya. Ya. Jadi itu berarti kan grafik naik dan turunnya kerja otak kita. Lagi-lagi harusnya musik yang jadi musiknya kan hanya asik dengan dunianya tanpa dunia dengan kawan. Sehingga kemudian mereka tidak berangkat kualitas tahu ini rasul orang awam. Masa Pak Zaman kayak begini gak cocok lagi Pak. Orang kafir yang begini Pak. Orang kafir. Kalau ayat Quran diberitahu kan sulit kita percaya. Beriman dengan iman menurut luar kalau ada penelitian. Kalau keluar jadi ada beriman pada Quran atau beriman pada penelitian sebenarnya. Ini mari kita pertanyaan. Jadi pernah seperti ini. Karena itu bukan yang ya. Jadi perhatikan harus sepakinya garis jantina, garis lapan itu. Ini memang sudah sekar-sekar yang lain. Oh sudah naik yang lain. Karena dengan 17 turun. Bisa turun. Mau diapain juga turun. Nah jangan kawan itu tadi pagi tidak tidur. Tidak langsung berangkat kantor kawannya tidak sempat tidur. Maka sebelum zuhur adalah waktu yang mengantuk sangat berat mungkin tidak tertahankan. Menjelang zuhur beberapa menit. Kenapa? Itu waktu yang terima. Maka dari saya di sudah kita maafkan. Maaf karena ini waktu antuk tidur sih. Waktu yang terima. Dan selama itu waktu Rasul istirahat yang disebut dengan koinulah itu. Ya. Itu konsep nanti. Konsep nanti yang meliti orang kafir. Ya. Pelajaran para ilmuwan muslimnya masih belum gampang. Jawab ini sekarang. Rasul koinulah. Kurang hebat apa tidur siang ini? Mana ada di muka bumi ini? Seorang pemimpin negara besar yang mengirimkan surat pada gubernurnya memerintahkan untuk tidur siang. Ayo cari, di mana ada? Bila surat instruksi pada seluruh gubernur akan tidur siang. Ada. Itu dibuat oleh Umar. Umar Ibn Khattab oleh surat ke seorang gubernurnya. Aku mendengar kamu tidak pernah tidur siang. Akhir, fa'inna syaitan ala yakin. Tidur sianglah kamu. Karena syaitan tidak pernah tidur siang. Itu memang Umar. Dan itu kalimat Rasul. Umar hanya menukil kalimat Rasul. Anda boleh lihat 10 tahun Umar memimpin dan Anda boleh lihat kemakmuran, kemajuan, keadilan, kesejahteraan, kebesaran. Sosok yang dikagumi bukan hanya orang beriman, oleh orang dikagumi dan semua sesama. Nah itu salah satu konsep kepemimpinannya yang terus ya. Sulit kan? Jadi kan ini kan gimana cara membalikan ya? Apa kebalikan? Dengan kita atau tanpa kita konsep semuanya akan kembali karena nanti menjadikan kebesaran dari ya, zaman besar tidak mungkin hadir tanpa kembalinya konsep nanti selalu. Mandi, turun. Mau diapain juga bisa itu. Api turun. Kalau udah asar, udah ngacak. Gerakan apa? Makanya kalau asar kan udah mulai bengong, ya melamun, kadang konsentrasi tinggi, gaya gitu kan. Atau tadi kan, begitu sudah turun, kalau sudah 20 dan gak ketol. Jadi Anda mau paksa kerja di malam hari, Anda mau paksa Anda belajar di malam hari, itu hanya memaksa otak yang pernah hidup. Kayaknya itu sudah hilang, habis. Mulai naik. Jam apa nih kira-kira? Hilang. Jam orang hebat bangun bukan? Orang kafir yang meneliti ini gak punya konsep. Gak punya konsep tentang bahkan mereka tidak punya konsep sekedar saya, kalau ada pertanyaan ini pertanyaannya kita ini yang bagus bangun pagi jam berapa? Pertanyaan. Yang bagus bangun pagi itu jam berapa? Jawabannya jam berapa? Kalau ya kalau bangun pagi bagus jam berapa? Ya. Ternyata jawaban yang benar bukan jam 4, bukan jam 5, bukan jam 3. Betul? Apa jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah bangunnya untuk melaksanakan subuh berjamaah. Karena subuh bergeser-geser waktunya. Dan itu kan tidak diberi tropis. Coba yang disuruh tropis. Anda kalau sesuatu itu tak ada Saudi di Timur Tengah, Saudi dan sekitarnya. Pergeseran waktunya cukup sendiri. Betul ya? Tapi mau jam berapapun subuhnya, kan muslim sudah harus bangun untuk subuh berjamaah. Itu waktu paling tepat. Itu tidak ada di konsep lain. Makanya ini pelajaran yang pelajaran. Yang pertama adalah bahwa ternyata memang kita ini oleh Allah diberi batasan bulan-bulan hijriah itu masing-masing kan ada keistimewaannya. Ya, itu yang sudah diberikan. Dalam sehari ada sholat lima waktu, itu juga ada poin-poin yang ternyata itulah panduannya. Bukan jamnya, ya, itulah panduannya. Jadi dalam kebawah sana, jadi di segera sudah diberikan. Mudah-mudahan kita laksanakan pemahaman baik dan sila Allah kita mohon itu agar kita bisa memperbaiki yang sudah rusak, akan mengembalikan semua yang hilang, dan dengan itulah maka pantas.